warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabiyyata afsahal lughat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sayyidi Mudir Ma'had Al-Muqaddasah Litahfidhil Quran. Yang saya hormati Mudir Pimpinan Ma'had Al-Muqaddasah Tahfiz Quran Majalis Al-Asatid. Yang saya hormati Majlis para Ustaz, para Guru At-Tullab wa Talibat, para Santriah, para Santri Al-A'izza Al-Ahibbah. Yang saya banggakan, yang saya cintai, insyaallah semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abdul Samad laisa ustazan zairan wala dhaifan fi hadzal ma'had al aziz. Ustaz Abdul Samad bukan ustaz undangan, bukan tamu yang datang ke pesantren Al Muqaddasah. Wa innama akhun min ikhwanikum. Abdul Somad hadir sebagai salah seorang saudara yang mengunjungi saudaranya dan kembali ke rumahnya. Fi hadhihi al-munasabati sa'idati. Pada kesempatan yang amat sangat membahagiakan ini, laqad ataha li fursatan. Saya sudah diberikan suatu kesempatan, nafisatan, yang sangat berharga, nadiratan fi nafsil waqti. Kesempatan yang mungkin tidak saya dapat di tempat yang lain. Baina ahlillah wa hamalatil Qur'an, di antara keluarga Allah yang disebut dengan para pembawa Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala lamma takallama an hifzil Qur'an akkada fihi bi khamsati taukid. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Al-Qur'an, dia sebutkan 5 penekanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna الذكر وإنا له لحافظون خمس مرات 5 kali أكد الله تبارك وتعالى بكلمة إنا بالجمع مع أنه واحد الأحد. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan 5 kali bentuk kami, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, tunggal, la syarika lahu, dia tidak ada sekutu, la yata'addad, dia tidak berbilang, huwal wahidul ahad, dia satu-satunya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada setara apapun dengan dia, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan dia, la yushabihuhu syai'un, tidak ada yang menyerupainya. Tapi ketika dia berbicara tentang Al-Qur'an, dia gunakan 5 penekanan, dan di situ digunakan kata inna. Istikhdamu kalimati inna, penggunaan kata inna fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an lahu makna yani, ada 2 makna. Yang pertama lit ta'zim, untuk pengagungan. Yang kedua lil kasrah, untuk menunjukkan makna banyak. Idza kana makna kasrah nusibat ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau makna banyak dinisbatkan kepada Allah, fa hadza amrun mustahilun, maka ini sesuatu yang tidak mungkin. Fa baqiya ma'nan wahidan, maka yang tinggal satu makna, yaitu makna ta'zim, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Lakin hunaka ma'nan akhar, akan tetapi ada satu makna lain. Inna Allah tabaraka ta'ala arada an yusharikahu ma'ahu hamalat al-Quran. Allah mau menyertakan pada dirinya para penghafal Al-Quran. Ka'annahu yaqul ana wa hafizul Quran, aku bersama orang yang menghafal Quran. Nazzalna dhikra lita'zim, kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, ana wa hafizul Quran, aku bersama orang yang menghafal Quran, bersama para penghafal Quran akan menjaga Al-Quran. Idza ihtaraqatil masahif, seandainya semua Al-Quran yang ada di perpustakaan, fil maktabat wal ma'ahid wal madaris, Al-Quran yang ada di perpustakaan, yang ada di pesantren, yang ada di sekolah-sekolah, ihtaraqat, semua Quran terbakar. Hal yabqa syai'? Na'am, baqiyal Quran fi al-muqaddasah. Al-Qur'an masih ada di muqaddasah li'anna al-Qur'an alladhi baqiya fil muqaddasah lam tahtariq bil nar. Karena Qur'an yang ada di muqaddasah tidak mungkin terbakar dengan api. Li'anna al-Qur'ana fi suduri tullab wa taliban. Karena Qur'an yang ada di ma'had muqaddasah, dia berada di dada, di pikiran, di hati para santriyah. Laqad farihal muslimun, orang muslim berbahagia. Lahum aulad wa banat wa dhurriyah, mereka punya anak, cucu, keturunan. Min hafizul Qur'an wal hafizat, terdiri dari para penghafal Qur'an, santri dan santriyah. Lama takallam Allah subhanahu wa ta'ala ani zulmi wa nur, ketika Allah bercerita tentang kegelapan dan terang benderang, fastakhdama kalimatan nur mufradan. Allah pakai kata nur dalam bentuk mufrad, tunggal. Wastakhdama kalimatadh dhulumat bil jam'i. Sedangkan kata gelap digunakan kata jamak. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Istakhdama kalimatan nur mufradan. Kata nur, nur, nurani, anwar. Zulmun, zulmani, zulumatun. Zulmatun, zulmatani, zulumatun. Dalam kata gelap, Allah pakai bentuk jamak. Dalam kata terang, Allah pakai kata mufrad. Qala Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Mada qal? Lianna tariqal haqqi wahidun. Karena jalan kebenaran itu satu. Wa turuq ad-dalalah, sedangkan jalan kesesatan itu banyak. Li ajli dzalik qala Allah ta'ala fi tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, oleh sebab itu Allah katakan dalam ayat lain, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu la tattabi'u subula, janganlah kamu ikut jalan-jalan kesesatan. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena kamu akan sesat. Hadhihi min i'jazil Qur'an, ini termasuk dari bentuk mukjizat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang pertama menyertakan para penghafal Qur'an dalam menjaga Al-Qur'an, yang kedua pemilihan kata, Allah memilih satu kata bukan sebagai kebetulan, laisa bisudfati wa innama ikhtiyaran muwaffaqan min qibalillah tabaraka wa taala. Allah memilih itu sesuai dengan wahyu yang dia kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-amru tsalits, Al-Qur'anul Karim min jami'i nawahi. Al-Qur'an dari semua aspeknya i'jaz. Min nahyati nuzulihi, min nahyati tartibihi, min nahyati ayat al-kauniyah, dari aspek turunnya, dari aspek ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kulluha tahaddiyat li hadhihi al-ummah, semuanya adalah tantangan kepada umat manusia. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat manusia ditantang apakah sanggup untuk menandingi Al-Qur'an. Min hadhil ijaz, di antara mukjizat ilmiah yang ada dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jibala autada. Allah menjadikan gunung-gunung, bukit-bukit sebagai autad, sebagai pasak. Summiyat al-jibal autada. Allah menyebut bukit itu sebagai pasak, li'anna hadzal harda taza'za'at wa taqallabat. Karena permukaan bumi ini bergoncang. Permukaan bumi bergoncang. Tahtaju ilal mismar. Dia sama seperti kertas, al-awraq allati tu'allaq alal judran. Seperti kertas yang ditempelkan ke dinding, lamma ja'at ar-riyah, ketika datang angin, maka kertas ini bergoncang. Labuda an yakuna lahu sabitan litusbit, mesti ada yang membuatnya menjadi kokoh dan kuat. Walladzi yusbitul arda, yang membuat bumi ini menjadi kokoh adalah al-jibal. Walladzi yabhas an hadza hum yusammuna bi ulumil bi ulama'il ard, orang yang mengkaji ini disebut dengan para pakar ilmu bumi. Bil mustalah al-khassah yusammuna bi geologi, mereka disebut dengan ilmu khusus yang disebut dengan ilmu geologi. Wa hadza syu'batun khassah fil jami'at, ini punya satu nama khusus, nama jurusan khusus di beberapa universitas. Min hafi Institut Teknologi Bandung, mayusama bi syu'bah geologi, disebut dengan jurusan fakultas geologi, ilmu al-ard, ilmu bumi. Alladzina yabhasuna 'anil ard, mereka mengkaji tentang bumi. Allah Subhanahu wa taala takallama an hadza, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua menjadi ayat. Walakin laisa linnas, penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam, tidak menjadi ayat bagi manusia. La ayatin li ulil albab, dia hanya menjadi ayat bagi ulil albab. Albab jam'un min lubbin. Lub, kata lub adalah isi, inti. Inti dari segala sesuatu, albab. Lahu lub yusamuna bil aql, alladhi yufariq bainal insan wal hayawan, aql. Yang membedakan antara manusia dengan hewan ada pada akal. Laisal mukh, bukan otak. Lianna idza kasarna ra'sal hayawanat, karena kalau kita pecahkan kepala hewan, fa fihi mukh kama hadatsa fil insan. Kalau kita pecahkan kepala hewan, kepala kambing, ghanam, wal baqar wal arnab, kelinci, maka apa yang ada di kepala kelinci, fa huwa aidan wujida fi ra'sil bashar, maka apa yang ada di kepala kelinci ada juga di kepala manusia. Laisa hadza alladhi naqsuduhu, bukan ini yang kita maksud. Walladhi naqsuduhu huwa syai'un ghaibun 'anil zawahir 'anil mazhar, akan tetapi sesuatu, bukan sesuatu yang nyata dalam pandangan. Wa innama aqlun li ajli dzalik, qala Allah ta'ala fi 'iddati ayat, fi 'iddati ayat, Allah banyak firmankan dalam beberapa ayat, afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berakal. Aql min kalimati iqal, kana al-arab yastakhdimuna hadha lirabti al-thawb alladhi ghatta ru'usahum. Orang Arab menyebut iqal tali yang dipakai untuk mengikat kain yang dipakai untuk menutupi kepala mereka. Al-Arab khasatan as-Saudiyun, khusus orang-orang Arab Saudi, yastakhdimuna hadha ma yusamma bil ghutrah, mereka menyebut kain yang menutup kepala itu disebut dengan ghutrah. Wa hadzal ghutrah alladhi ghatta ru'us, kain ghutrah yang menutup kepala, yu'qalu bil iqal, diikat dia dengan tali pengikat, yusama bil iqal, li'annahum yastakhdimuna al g fi kalimatil qaf. Orang Arab Saudi merubah huruf qaf itu menjadi g, yusamuna hadza iqal, iqal, iqal alladhi yastakhdimuna ala fi ala ru'usihim, yang mereka pakai di kepala. Hadza min kalimatil aql, aql yusama bil iqal li'annahu yarbitul an-nafs, tali akal disebut dengan tali karena dia mampu mengikat hawa nafsu. Idza kana insan la yastati an yarbit, kalau ada manusia yang tidak bisa mengikat hawa nafsunya, falaisa insanan bal huwa adall, kama dzakara Allah tabaraka wa ta'ala fi katsirin minal ayat, wa minha lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa minhum lahum qulubun la yafqahuna biha, ulaika kal an'am bal hum adal, bal adal minal an'am, li'anna al-baqar wal ghanam idha kana al-ra'i al-baqar yahmil hadhi ila yahmihi, fa insya'allah ba'da sanatain yastati'una an yadhbahu fi 'idil adha. Kalau ada orang membesarkan kambing, insyaallah 2 tahun mungkin dia akan sembelih pada hari raya Idul Adha. Walakin al-insan la yumkin ayuzbah, tak mungkin manusia disembelih pada Idul Adha. Balhum adal, mereka lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Summa lama takallam Allah Subhanahu wa taala anil insan, takallam an tatawuri khalqil bashar. Allah menciptakan manusia dan dia menceritakan bagaimana proses penciptaan manusia. Min nutfah, thumma tatawara ilal alaqah, thumma tatawara ilal mudghah, thumma tatawar fakasawnal izama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatawarakallahu ahsanul khaliqin. Fahadihi al-zahirah al-ilmiyah, bukti ilmu pengetahuan ilmiah tentang penciptaan manusia. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi tulang, berubah menjadi manusia. Hadhihi zahirah tabayyanat khilala hadzal qarnainil akhirataini. Baru muncul pada dua abad terakhir, abad 19, abad 18. Sebelum itu annas la ya'rifuna hadza. Walakin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bercerita tentang mukjizat Al-Qur'an, penciptaan dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, lalu kemudian tulang belulang dibalut dengan daging, lalu kemudian ditutup dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Indi sadiqun, saya punya teman, wahwa tabib, saya seorang punya seorang teman, dia dokter mutakhasis SPOG, spesialis obgyn, dia seorang spesialis kandungan. Wa ana ma'ahu fi ihda televisyunat, saya berdua dengan beliau dalam salah satu acara di televisi. Ana atakallamu anil Qur'an wal hadis allati tatakallamu anil hamil, saya berbicara ayat Qur'an dan hadis yang membahas tentang proses kejadian manusia, tentang kehamilan. Wa hadha at-tabib yatakallam an ilmihi, sedangkan si dokter SPOG mengkaji tentang ilmu, sesuai dengan ilmunya. Ana la atakallam an hadzal ilm, saya tidak bahas tentang ini. Li'anna man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib, karena orang yang berbicara bukan pada bidangnya nanti ngomongnya ajaib-ajaib, gharaib wa taraib, aneh-aneh. Wa huwa takallama an takhassusatihi, dia berbicara tentang spesialisasi di bidangnya. Fi ihdan nadawat, dalam sebuah seminar, jaa tabib gharbi amriki, datang seorang dokter Amerika. Wa dzakara shadiqi lahu, teman saya ini bercerita kepada si dokter Amerika, anna fi kitabinal aziz, di dalam kitab Al-Qur'an allazi anzalahu Allah ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dzakara Allah tabaraka an tatawuril hamd, an tatawuril janin. Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an Allah Taala bercerita tentang proses penciptaan manusia dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi izam, fakasawna al-izama lahma thumma ansha'na khalqan akhar. Nahnu mu'minuna billah, kita yang beriman kepada Allah, hadza amrun sahlun jiddan, ini mudah sekali. Kita yang beriman kepada Allah memahami ini mudah. Limadha? Li'anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa wa inna hadza wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala. Allamahu shadidul quwa, ini diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Lakin hadza at-tabib mutahayyir, tapi dokter ini bingung. Kaifa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yaktub wa la yaqra, Nabi Muhammad yang tidak bisa tulis baca, ummi, kaifa yafham an tatawuril bashar, bagaimana dia bisa paham mengerti tentang proses penciptaan manusia. Manil ladzi sayabhas an qadiyati khalqil insan, siapa yang akan membahas tentang penciptaan manusia, illa khirij, kecuali alumni-alumni min ma'had al-muqaddasah li tahfizul Qur'an fil mustaqbal insyaallah, yang akan membahas bagaimana proses penciptaan manusia. Ini insyaallah akan dibahas oleh alumni muqaddasah alladhi sayaltahid fi kulliyatit tib, yang akan terdaftar di fakultas kedokteran insyaallah fil mustaqbal. Hadza amaluna. Hadzal yawm jaa wahid talib, hari ini datang seorang siswa, yaltaqi bi, dia menemui saya, Ustaz Abdul Somad, udzullah ali, Ustaz Abdul Somad doakan saya, ana multahik fi kulliyatit tib, saya alumni pesantren dan sekarang sedang terdaftar di fakultas kedokteran. Fa aqultu lahu, lalu saya katakan, ana fakhurum bik, saya bangga dengan kamu. Limadha? Li'anna khirrijal ma'ahid yuwasil dirasatahu ilal azhar, hadha amrun adi. Kalau ada alumni pesantren, alumni Gontor, alumni Muqaddasah terdaftar di Al-Azhar, sesuatu yang biasa. Lakin hadha al-khirrij, tapi alumni ini yaltahid fi kulliyatit tib, hadha amrun ghairu adi, dia bisa mendaftar di fakultas kedokteran, ini sesuatu yang luar biasa. Nahnu fakhurun bihi, kita berbangga dengan santri yang melanjutkan pendidikannya ke fakultas-fakultas umum. Humul ladzina qala Allahu fihim, mereka inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, mereka berzikir menyebut Allah ketika tegak, ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring, tapi mereka tidak hanya sekedar berzikir, wa yatafakkarun, tapi mereka juga berfikir. At-tawazun baina dzikri wal fikri. Yang berhasil di masa akan datang nanti adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan antara zikir dan fikir. Bainal qalb wal aql, baina antara hati dengan akal pikiran. Limadha Abdul Somad fi hadhihi al munasabah yatakallam bi lughataini? Kenapa Abdul Somad hari ini bicara pakai bahasa Arab dengan pakai bahasa Indonesia? Li'anni lamma darastu fil ma'had, karena dulu saya ketika belajar di pesantren, ismi maktubun minatullab alladzina yatakallamuna bil lughatil Indonesia. Nama saya tertulis di dalam daftar yang tertulis bahasa Indonesia, summa du'itu ba'dal maghrib. Habis salat maghrib, kami dipanggil ila mahkamatil lughah. Nama kami dipanggil ke mahkamah bahasa. Wa hatta al'an idza dakhaltul ma'had atakallamu bil lughataini. Kalau saya masuk pesantren hari ini, kalau ceramah saya pakai dua bahasa, atakallamu bil lughatil arabiyyah wa utarjimuhu bil lughatil Indonesia. Saya masuk pakai bahasa Arab, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kaila yaktub jasus, supaya jasus tidak menulis Ustaz Abdul Somad. Lianna Abdul Somad mazala taliban, Ustaz Abdul Somad masih lagi menjadi talib. Al-an Abdul Somad yatakallam amama ikhwati. Hari ini Ustaz Abdul Somad berbicara di depan saudara-saudaranya, di depan adinda-adinda, para pelajar, santriyah dan santri Ma'had Al-Muqaddasah li tahfizul Quran. Tayyib, naqtu ila mabhasin akhar. Takallamna an kaifa kana Allah Subhanahu wa ta'ala yuridu an yusharikahu hafizul Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin bersamanya ada para penghafal Quran untuk menjaga Al-Quran. Tsumma takallamna an ikhtiyar al-mufradat. Kita sudah bicara bagaimana Allah memilih kosakata, memilih mufradat. Minha wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, ma anna hunaka kalimatun ukhra, padahal ada kata lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa dawa likulli da'in dawa, as-sahih likulli da'in dawa, lama wasalna ponorogo yataghayyar likulli da'in dawat hadha ghalat likulli da'in dawa, limadha istakhdama Allahu shifa wa lam yastakhdim dawa. Kenapa Allah pakai kata shifa? Mengapa Allah tidak gunakan kata dawa? Li'anna dawa qad yashfi qad la yashfi. Karena dawa bisa jadi penyembuh, bisa jadi tidak sembuh. Walakinna kalimata syifa, adapun kata syifa, hadza amrun qat'iyyun, maka dia pasti absolut, tak terbantahkan. Dawa bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Tapi kalau syifa, pasti sembuh. Istakhdama Allahu kalimatal mutlaq. Allah gunakan kata yang pasti, la yataghayyar, la yahtamil, tidak ada mengandung kekeliruan. Wa huwa kalimatu syifa. Alaikum bisyifa'aini fil hadis, hendaklah kamu berobat dengan dua penawar penyembuh, al-asal wal Quran. Hatta al-an al-asal, laqad akkara al-bahithun al-atibba, maka para para peneliti meneliti bahwa yang namanya madu sampai hari ini tidak terbantahkan. Wa indi sadiq, saya punya teman, wa huwa tabib minal atibba, dia seorang dokter spesialis, qala li Ustaz Abdul Somad ahtari iqtarahtu laka antashrab asal, saya sarankan kepada ustaz, li annaka indaka ashghalun katsira, karena ustaz sibuk keliling li da'wah, alaika antashrab al asal, ustaz mesti minum madu. Akadal bahithun wal atibba ala annal asal shifa min kulli da', bahwa madu termasuk obat, termasuk penyembuh, penawar yang tidak terbantahkan. Hadza min ijazil Qur'anil Karim. Takallamna aidan wal an sanatakallam an ijaz akhar ma yata'allaq bi ulumil ard. Bi ulumil ard. Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Idza ra'aina tarjamah al-Indonesia, kalau kita baca dalam terjemah Quran bahasa Indonesia, ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkan Romawi adalah Furs. Hunaka Rum Romawi, wa hunaka Furs Persia. Azimur Rum Herkal, raja Romawi adalah Heraklius. Wa azimul Furs, sedangkan penguasa Persia mayusamuna bi Shahinshah. Shahinshah Malik, Malikul Muluk. Syah bermakna Malik. Syah bilughatil Furs Malik. Wasyah bilughatil Arab Ghanam. Syatun syatani. Syah li'adzil dzalik hunaka sira' bainal Furs wal Arab. Ada konflik antara orang Arab dengan orang Persia. Niza sira' siasi, konflik politik. Wal Arab, wal Arab yaskharunal Furs. Orang Arab mengejek orang Persia. Malikukum ghanam indana, raja di negeri kamu itu kambing di tempat kami. Ya, hunakal asma'il indonesiyun yastakhdimuna kalimat syah. Banyak orang Indonesia pakai syah, Alam Syah, Ahmad Syah, Muhammad Syah. Alladhi yuqsad syah hadha laysa lughah Indonesia, laysa lughah al-arabiyah, wa inama syah huna al-lughah Furs. Raja, raja di raja, mayusamabi syahin syah. Wal Islam lamma ja'a al Islam yamna'una istikhdama hadzal ism. Ketika Islam datang, tidak boleh menggunakan kata raja di raja. Li'anna malikal muluk huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menggunakan raja di raja karena raja dari segala raja dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma hunaka hadatsat al ma'rakah bainar Rum wal Furs. Ketika terjadi peperangan antara Persia dengan Romawi, ghulibatir Rum. Bangsa Romawi kalah. Aina hadatsat hadhihi al-ma'rakah? Di mana terjadi peperangan ini? Fi adnal ardi. Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat. Adna, di bumi yang terdekat. Lama raaitu terjemah al-Qur'aniyah bil lughah al-Indonesia. Kalau kita lihat Quran terjemah bahasa Indonesia, dibuatnya di situ, bangsa Romawi dikalahkan di bumi yang terdekat. Idza fatahna tarjamah al-lughah al-Injiliziyah. Kalau kita buka terjemah bahasa Inggris, kadzalika yastakhdimun nearest island, nearest land, near dekat, nearest bumi yang terdekat. Madza yaqsuduna bihi? Bumi yang terdekat itu yang mereka maksud itu mana? Bahrul Mayyit, dead sea, dead mati, sea laut, dead sea laut mati. Fil Urdun, di Yordania, al-mamlakah al-urduniyah al-hashimiyah, kerajaan Yordania. Hunaka ma yusamma bi Bahrul Mayyit, ada namanya disebut dengan laut mati. La yahya fihi syai'un, tidak ada satu pun yang bisa hidup di sana. Li'annal milh, qadral milh a'la fil alam, kadar garam yang paling tinggi di dunia adalah fi hadzal Bahrul Mayyit. Man lahu marad hikka, siapa yang punya penyakit gatal-gatal, yaghtasil fi hadzal Bahrul Mayyit. Siapa yang punya penyakit gatal-gatal, bagus mandi di laut mati. Ya insyaallah yashfi mardana. Allah memberikan kesembuhan insyaallah. Alladzi nuridu an nabhas fi hadzihi alqadiyah. Yang mau kita bahas dalam permasalahan di bumi terdekat, anna makna adna lahu ma'nan akhar. Bahwa makna adna terdekat dia punya makna lain. Adna bermakna terendah. Adna minal a'la ilal adna. Ternyata hunaka haqiqatun ukhra, ada makna lain. Fi adnal ardi, di bumi terdekat, walakin hunaka ma'nan akhar, fi adnal ardi, di permukaan bumi terendah. Arba'mi'ah mitran, 400 meter sathil bahr, 400 meter di bawah permukaan laut, inilah permukaan bumi yang terendah di atas dunia. Wa hadhil haqiqah zaharat fil awakhir, dan hakikat kebenaran ilmiah ini baru muncul di zaman-zaman terakhir. Min aina ata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min hadhihi tuham. Jadi kalau Nabi Muhammad difitnah bahwa Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad wal iyadz billah, hadhil haqiqah kebenaran mukjizat ilmiah, man saya takallam hadza idza alladhi takallam Abdul Samad la ahad yusaddiquhu. Kalau Abdul Samad yang berbicara tentang manusia diciptakan dari nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah, Abdul Samad la ya'rif syai'an wa laysa tabib. Idza takallam Abdul Samad an permukaan bumi yang terendah adalah laut mati, takallam Allah taala fi hadhil ayah, nas yaqul ma hadza Abdul Samad, Abdul Samad la ya'rif syai'an wa laysa min geology, Abdul Samad bukan ahli ilmu bumi. Man alladhi sayatakallam hadzal mawdu', khirij al-muqaddasah alladhi sayaltahiq fi kulliyati ilmil ar, yang akan membahas ini insyaallah alumni muqaddasah yang terdaftar di Fakultas Ilmu Bumi insyaallah fil mustaqbal. Al-an kathiru minal aba wal ummahat, banyak mak-mak, bapak-bapak, ayah-ayah sekarang, limadha, untuk apa anak saya yaltahik fi ma'had tahfizul Quran? Ustaz, untuk apa anak saya belajar tahfiz Quran? Ana la uridu ayyakuna imaman. Saya tak mau anak saya nanti cuma jadi imam tarawih. Hadza istihza bi ayatillah. Ini adalah penghinaan terhadap ayat Allah. Ba'din ha, law kana ibni hafizul Quran, madza sayakul? Nanti kalau anak saya cuma hafal Quran, dia mau makan apa, Pak Ustaz? Hadza alladhi yatakallam min mithla hadzal kalam. Orang yang ngomong seperti ini, ka'anna batnuhu fi mukhi, ka'anna batnuhu fi ra'si. Orang yang ngomong seperti ini sama dengan lambungnya sudah pindah ke kepala. Ma'an Allah SWT khalaqal ma'idah ba'idah anir ra's. Allah sengaja ciptakan otak itu jauh dari lambung supaya orang tidak hanya berpikir yufakir anil butun daiman, supaya dia tidak hanya berpikir tentang perut pagi, petang, siang, malam, perut. Alladzi kana batnuhu qaribun min ra'sihi, yang otaknya, lambungnya dekat dengan kepalanya. Hadza fi Misr yusamma gambari burghuz. Orang yang kepalanya dekat dengan otaknya di Mesir disebut gambari. Orang Mesir nyebut gambari hadza udang, otak udang. Muh gambari. Nahnu la lasna kadzalik. Kita tidak demikian. Nahnu alladhi yufarriq bainana wa bainal hayawan wa laysa fil amal wa laysa fil jism. Idza kana al afdal jism fal fil akbar minna. Kalaulah manusia itu yang dilihat kelebihannya karena besar tubuhnya, maka sesungguhnya tentu gajah lebih mulia daripada kita. Walakinnal alladhi yufarriq bainana wa bainal hayawanat wal jamadat, yang memisahkan antara kita dengan hewan, dengan tanam-tanaman, dengan benda mati adalah akal, adalah akal kita. Idzan labudda an nufakkir fi hadhihi alqadiyah. Jadi kita mesti memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Wal an ra'ayna kathirun minat tullab wa talibat la yastati'una ayadrusun. Sekarang banyak siswa-siswi tidak bisa belajar an tariqil mubashir, offline. Tidak bisa orang belajar offline. Al muassasah al wahidah allati istata'at an tutabbiq dirasah mubashirah, satu-satunya lembaga pendidikan yang bisa menerapkan sistem pengajaran offline fi hadzal asrir rahin, dalam situasi kondisi yang sulit ini, al-wahid huwa al-ma'ahid, yang bisa menerapkan pendidikan offline di zaman sulit corona ini hanya satu, yaitu pondok pesantren. Hadza dalilun min adillatil qati'ah wasati'ah. Ini di antara dalil yang kuat, yang kokoh, membuktikan bahwa Allah menjaga pondok pesantren. Allah yahmi pesantren insyaallah. Amin. Amma tarbiyah bi ala manhajil online hadza murhib wa mur'ib. Pendidikan memakai metode online ini amat sangat menakutkan. Limadha? Li'anna al-ustaz la yastati'an yanzur an yushahid wa yuraqib jami'at talamid. Karena ustaz tidak bisa melihat semua santri. Fa zaharat maka muncullah sesuatu yang aneh, al gharaib wa taraib, banyak keanehan-keanehan. Al talibah al muhajjabah, ada santriah yang pakai hijab walakin yastastamil bantalun qasir, pakai hijab tapi pakai, maaf, celana pendek. Limadha? Li'anna al-ustad yushahid wajhahu faqat, wajhahu faqat. Karena ustaz hanya melihat wajahnya saja, tidak lihat utuh. Amma nahnu fil ma'had kaifa yanamu kaifa yastayqis min du'a bismika Allahumma ahya wa amut ila du'a alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Idza kana al-insan yunzaru min nahyati maharatihi. Kalau manusia itu dipandang hanya sekedar dari kemahirannya, fal Google amhar min kulli syai, maka Google lebih mahir, lebih faham segala sesuatu. Lakinnal Google la yastati an yufarriq bainal haqqi wal batil. Kalau manusia itu dilihat dari kecerdasan, kepandaian, kekuatan hafalan, maka sesungguhnya Google lebih hafal dari segalanya. Tapi Google tak bisa membedakan antara hak dan batil. Kullu syai'in tatlubuhu fa Google yujibuk. Apa saja yang kau minta, insyaallah Google akan mengabulkannya. Hadza adhar, ini memberikan mudarat terhadap pendidikan kita. Nuasil ila al-haqa'iq al-ilmiyah. Kita lanjutkan hakikat-hakikat ilmiah yang akan dikupas khirij al-muqaddasah fil usur al-mustaqbal. Banyak hakikat-hakikat ilmiah yang akan dijelaskan oleh santri muqaddasah pada masa yang akan datang. Abdul Somad yatakallam fi hadhil qadiyah bimasabatil muqaddimah. Prolog. Abdul Somad pada kesempatan ini membahas hanya sebagai pengantar saja. Supaya fil mustaqbal khirij muqaddasah yatakallam an hadhil punun yatabahar wa yata'ammak. Mereka akan membahasnya secara mendalam, secara detail, muhakkik, mudakkik. Mereka akan menjadi orang yang amat sangat teliti, sehalus-halusnya di masa akan datang, insyaAllah. Al-haqaiq al-ilmiyah al-atiyah. Kebenaran ilmiah dalam Al-Quran berikutnya adalah lama takallamallahu subhanahu wa ta'ala an qadaya ilmi al-hisab. Ketika Allah bercerita tentang ilmu matematik. An ashabil kahfi thalatha mi'atin wazdadu tis'an. Limadha la yaqul Allah subhanahu wa ta'ala thalatha mi'ah wa tis'a sana. Khalas, intahal kalam. Lakin yaqul thalatha mi'atin wazdadu tis'an. Wa ba'dama bahasal bahithun, setelah diteliti oleh para ahli riset, tabayyana lana anna Allah subhanahu wa ta'ala arada an yu'alliman nas. Allah ingin mengajarkan manusia anna hunaka tariqani, bahwa ada dua cara untuk menghitung. Al-awwal an tariqil dawranil qamar wa sani asy-syams. Hadza ma yusamma biqamariyah wa syamsiyah. Inilah yang disebut dengan apa yang dengan kita pakai istilah qamariyah dan syamsiyah. Januari, Yanair, Februari, Maret, April, Mayu, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hadza syamsiyah. Wa amma Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, hadza ma yusamma bi taqwim hijri au sammainahu bi al-qamariyah. Wal farqu bainal qamariyah wasyamsiyah 11 yawman fis sana. Perbedaan antara perhitungan qamariyah dengan syamsiyah ada 11 hari dalam satu tahun. Idza su'iltu, kalau saya ditanya Abdul Somad, ya Abdul Somad, kam umrak? Abdul Somad, berapa umurmu? Ana la ujib wa ana as'al marratan ukhra. Madza turid? Syamsiyah am qamariyah? Berapa umur Ustaz? Kita tidak boleh jawab langsung. Kita mesti tanya kembali. Yang kamu maksud syamsiyah atau qamariyah? Karena hunaka farqun ba'id al-bawnu syasi' baina al-qamariyah wal hijriyah. Lama takallam Allah Subhanahu wa ta'ala an ashabil kahfi makasu fi kahfihim 300 wasdadu tis'a. Qasadu bihi 300 bit taqwim asy-syamsiyah. Kalau dihitung dengan syamsiyah maka sesungguhnya 300 tahun. Tapi kalau dihitung dengan qamariyah wasdadu tis'a 309 tahun. Aina hadza min al-mujtama' al-ummi. Mana mungkin ini dibahas oleh peradaban yang buta huruf. Nahnu ummiyun la naqra wa la naktub. Kami adalah umat yang buta huruf, tidak menulis, tidak membaca. Lakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bil haqa'iq al-ilmiyah. Hunaka ilmul ard, hunaka ilm al-hisab, hunaka ikhtiyarul kalimat wal mabhatsul akhir atakallam an ma yusamma bi ilmi sama atau ma yusammunahu bi astronomi. Alladhi qasadnahu huwa astronomi walaysa astrologi. Amma alladhi yusammunahu astrologi hadha ilmun nujum. Alaqatun nujum al-milad bi sya'nil bashar. Idza ulidta fi syahri kadha fi yaumi kadha fasatakunu qadra hayatika kadha wa kadha. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Wal ajib a'jabul ujab al-an kathirun minal muslimin yu'minuna bihada. Yaqra'una hadha, hadha burjul thawr, hadha burjul hud, hadha burju kadha. Bal yu'minuna bihada. Alladzina yu'minuna hadha la yu'minuna bil qada' wal qadar. Wal iyadu billah. Lashamsu yambagi laha an tudrikal qamar. Walal laylu sabiqun nahar. wa kullum fi falakin yasbahun. Allah Subhanahu wa taala yatakallam an ilmi sama ma yusamuma bi astronomi wa laysa astrologi. Karena syamsa, asy-syamsa la yataharrak yamshi kama masya al-ard wal qamar. Karena syamsa tajri li mustaqarril laha wasy-syamsu tajri li mustaqarril laha. Amma al-ard yamshi yaduru haula asy-syams wa kadzalika al-kawakib yamshi. Lakin hunaka jaa'a 'asrun min al-'usur fil mustaqbal fi akhir az-zaman anna hadza la yamshi ala tariq alladhi qaddarahu Allah. Mereka tidak lagi berjalan di jalan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakarahu fi ayatin ukhra, sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat lain, idzas samaa'un fatarat wa idzal kawaakibun tasarat. Hunaka intisar, intasarat bain hadhil kawaakib, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, Mirikh wa kullu hadza thumma saqatat. Idzan alladzina yu'minuna bil ulumi as-sama' insyaallah fil mustaqbal yaqulun rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban nar. Hadza huwa al hadaful akhir lil ulum bil islam laysa lil ilm, al ilm fil islam laysa lil ilm wa innama ilm li ithar ar-raghbah war rahbah fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. Ilmu dalam Islam bukan untuk ilmu. Kalau ilmu untuk ilmu, orang akan gila. Akan wa innama, akan tetapi ilmu dalam Islam adalah untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah. Akhir khutbah, langkah terakhir seorang ilmuwan, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Insyaallah fil mustaqbal. Idza asghalna hadhil ummah bil ulum, kalau umat ini kita sibukkan dengan ilmu-ilmu mukjizat Al-Quran ini, maka insya Allah akan meminimalisir taklil al-masail al-qadaya al-fiqhiyah. Kalau kita sibukkan umat ini berbicara tentang mukjizat ilmiah, itu akan meminimalisir umat terlalu sibuk membahas masalah khilafiyah-khilafiyah baina syafi'iyah wal-ahnaf, khilafiyah fil qunut, khilafiyah fil sayyidina, khilafiyah fi wusuli thawab ilal amwat, apakah sampai bacaan Quran untuk orang meninggal atau tidak. Kita mesti menyibukkan umat ini dengan hakikat-hakikat ilmiah. Al-gharbiyun wal-amrikiyun sayuslimun, orang-orang Amerika, orang Eropa akan masuk Islam laisa bil masail al-fiqhiyah. Mereka akan masuk Islam tertariknya bukan karena kita sibuk mempermasalahkan masalah fikih, tapi mereka akan tertarik masuk Islam ketika kita bisa memperlihatkan mukjizat-mukjizat ilmiah. Kama wa'adahumullah subhanahu wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di atas permukaan bumi banyak sekali ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah. Di dalam dirimu pun ada ayat Allah. Mengapa kamu tidak berpikir untuk menggalinya yang lebih dalam? Insya Allah ini sebagai mukaddimah di masa akan datang. Para alumni santriah, santri al-muqaddasah yang akan mengkaji lagi di universitas-universitas termuka di dunia di masa akan datang insya Allah. Iktafaitu bi hadzal qadar takriban 45 daqiqah, lebih kurang 45 menit saya berbicara fi hadhil munasabah as-sa'idah. A'tadhir ala kulli taqsir, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan, kekurangan yang tidak pada semestinya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ufawwidul amr ila ra'isil jalasah, saya kembalikan ke moderator. Ya, doa ala hadhihi niyyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن curahkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kami, sebagai cahaya penerang kami, sebagai penunjuk hidayah bagi kami, ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, berikan kami rezeki untuk membacanya pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba huznina wa humumina wa ghumumina, jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami, pengusir gundah gulana kekacauan hati dan pikiran kami, ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat, jadikanlah anak-anak kami, anak didik kami, anak keturunan kami menjadi para penghafal Al-Quran. Waj'alhum min hamalatil Qur'an, waj'alhum min muayyidil Qur'an, jadikan mereka menjadi orang yang memperjuangkan Al-Quran dengan jabatan, dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka, ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal dan barakah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, lidah kami senantiasa menyebutmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik, ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana kau satukan kami di ma'had al-muqaddasah li tahfizil Quran, satukan pula kami nanti di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa husna ulaika rafiqa, bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama orang yang mati syahid, bersama orang-orang saleh, merekalah orang-orang yang terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana tawil umara syaikhina, panjangkanlah umur Syekh Kiai guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Romo K. Haji Hasan Abdullah Sahal. Allah mubarik lahu fi umurihi, berikan berkah pada usianya. Mubarik lahu wa qawi imanahu, qawi jasadahu, sahih jasadahu, kuatkan imannya, sehatkan badannya. Allahumma mati'na bituli umrihi, berikan kami kenikmatan dunia akhirat, keberkahan dengan panjang umur beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.